rekam lah. Kau kira aku mau cemana nyatanya? Itu klau interview pakai catat gila. Enggak direkam gitu. Pagi gini ada. Resti dari Sintang membaca. Kayak gini lah biar kayak mereka tadi. Oh. Sintang membaca tuh apa, Res? Iya. Komunitas. Apa yang dilakukan apa? Komunitas sih. Komunitas. Yang kita lakukan sih banyak hal sih sebenarnya. Salah satunya tadi melapak buku. Lapak buku. Terus kita juga pelan-pelan bikin apa acara-acara kayak gini lah, kayak ngobrol bebas. Itu kan salah satu bentuk ini kegiatan kita. Jadi kedepannya nanti kita bakal sharing-sharing juga misalnya tentang kepenulisan. Di Sintang sendiri kan juga udah lumayan ada gitu penulis-penulisnya. Ya, jadi kita mungkin bakal sharing tentang gimana sih pengalaman mereka menerbitkan buku atau gimana. Terus kita juga bakal ngobrol tentang banyak hal juga sih di ngobrol bebas itu tadi. Oke. Lalu kegiatan lainnya ya yang lagi kita lakukan sekarang tuh ini membangun ruang baca. Membangun ruang baca tuh kayak kita menyediakan, tujuannya sih sebenarnya mendekatkan buku ke masyarakat sih gitu. Kayak kita membangun masyarakat. Semacam kasih buku di suatu tempat yang apa ada pengelolanya segala macam. Nanti mereka kita mandirikan gitu kan. Sekarang kan pemerintah kan udah ini kan yang tanggal 17 gratis kirim buku itu kan. Nah, nanti kita daftarkan perpustakaan mereka, jadi mereka bisa dapat supply buku donasi, terus entah dari mana. Yang penting kita mulakan ya dulu tempat mereka gitu. Pertamanya kan masih di ini nih, di Jemelak. Nanti rencana kita juga bakal ke daerah-daerah lainnya gitu. Memang gerakan kayak lapak-lapak baca di taman nih kan kayaknya masif lah 2 tahun belakangan. Sebenarnya kau ngapa? Awalnya tuh dari kau atau kau nyari kawan? Kenapa sih mau bikin lapak baca di taman? Di Sintang khususnya ya? Nah, di Sintang khususnya. Kalau aku sih karena memang aku berawalnya dari teman sama dengan gerakan teman-teman di Pontianak. Jadi ketika aku pulang ke Sintang, aku berusaha untuk menciptakan suasana yang apa gitu ya, suasana bergaul yang sama dengan aku di sana gitu. Jadi aku ajak teman-teman dekat aku yang memang ya mau diajak untuk gerak gitu. Ya udah kita bikin komunitas nih. Ya merangkul kawan-kawan dekat tadi kayak si Tri tadi itu kan, itu teman-teman dekat, teman SMA gitu. Adik aku bawa, terus dia bawa kawan-kawannya kayak gitu. Ya udah muncullah gitu gerakan lapak baca, membuat alternatif baru. Intinya sih kalau di taman itu kan ruang terbuka publik sih. Walaupun di Sintang sendiri sebenarnya masih sangat kurang untuk akses ruang terbuka hijaunya gitu kan. Karena taman yang paling itu pun ya Taman Bungur inilah, meskipun sebenarnya ini juga belum bisa dikatakan sebagai taman sih gitu kan. Ya jadi tujuannya kenapa di ruang terbuka ya supaya itu tadi, kalau kita enggak bisa mendekatkan masyarakat dengan, maksudnya masyarakat ini kan susah nih kalau baca buku itu kan sesuatu yang dianggap apa ya, sesuatu yang dianggap eksklusif gitu, hanya untuk konsumsi orang-orang tertentu gitu. Ya kita mendekatkan buku itu dengan masyarakat dengan cara membawanya di ruang terbuka, kayak kita jemput bola lah kayak gitu. Kalau di Sintang sendiri selain perpustakaan di sekolah-sekolah kan pasti, di kampus-kampus, perpustakaan daerah, ada perpustakaan lainnya nggak yang dikelola di luar itu? Belum ada sih setahuku gitu. Kalau misalnya kayak rumah baca gitu, itu mulai ada di beberapa daerah. Cuman kebanyakan yang kami ketahui itu enggak dikelola dengan baik gitu. Hanya udah ada rumah bacanya, kemudian ditinggalkan gitu sama orang-orang yang bikin. Jadinya kayak buku-bukunya terbengkalai dan memang... Di luar, masih di dalam Kabupaten Sintang? Iya Kabupaten Sintang, tapi di daerah gitu. Kayak kecamatan-kecamatan. Kemarin di ini, di Insight Panjang, di dekat rumah Betang, itu ada rumah baca di situ. Tapi itu buku-bukunya masih ya hanya kayak sekadar tempat ya gitu. Enggak difungsikan. Terus maksud aku gini, kalau gitu kenapa enggak langsung ke kegiatan yang langsung ke apa tuh ya? Masyarakat itu. Bukan. Gimana? Ya kan berarti udah ada pemetaan masalahnya yang jelas tuh. Kalau udah ada sebenarnya ruang-ruang baca tapi tidak dikelola. Ya kenapa enggak langsung Sintang membaca? Ya itu aja yang jadi sasarannya. Mengelola ruang-ruang itu tadi gitu. Minimal memperbaiki kembali. Ya sebenarnya sih harapan kedepannya sih pasti kayak gitu. Kalau ngomongin ini kan kalau komunitas mungkin Bang Abang sendiri paham lah gimana gimana orang-orang apa jalan. Nih? Maksudnya aku paham apa? Komunitas ini kan ya kita mau bergerak tuh karena kita sama-sama mau, sama-sama suka gitu kan. Enggak ada paksaan di situ. Jadi sejenis organisasi pun kita enggak bisa maksakan orang kalau memang orang tuh enggak mau. Misalnya hari ini dia lagi mager enggak mau datang ke Taman Bungur ya udah kita enggak bisa paksa gitu kan. Jadi aku sendiri pun mengalami kesulitan dalam hal itulah sama kayak teman-teman lainnya gimana kita apa ya kita kayak ramai tapi sementara yang gerak tuh ya itu aja misalnya kayak gitu ya mungkin berarti itu ada kendala ya pasti gitu sekarang. Proses sih kedepannya pastilah kita bakal banyak sih yang kita berarti kita saat harapkan. Ini masih non hierarkis lah ya enggak masih bahkan untuk keanggotaan pun kita masih bebaskan karena masih memang tahun pertama kedepannya sih aku pengen memang diperketat sih enggak ada rules gitu misalnya kalau mau masuk aku harus kalau di komunitas Pecandu Buku kan kalau kita mau masuk komunitas harus ngulas buku atau menyumbang buku gitu kan donasi buku kalau di Sintang Membaca aku masih bebaskan jadi siapapun teman-teman yang mau gerak mau gabung ya udah aku rangkul gitu tujuannya tadi ya gitu untuk mempertemukan sebanyak mungkin teman gitu nanti kami bisa kesana kasih ya nah itu maksud aku udah berapa lama nih tapi kalau yang lapak baca oleh Sintang Membaca di Taman Bungur lapak baca itu baru satu bulanan gitu satu bulan lebih lah gitu baru berapa kali gitu kita belum lama memang tapi kemarin kita sempat dari Sintang Membaca sempat go to school gitu pergi ke sekolah lapak dan itu juga dapat respon yang sangat bagus dari pihak sekolah gitu SMA SMP SMA madrasah diman ngelapak atau ngasih kayak ngelapak gitu kan mereka presentasi. ada acara hari Sabtu gitu kan acara bebas kayak bikin apa gitu ya bikin stan ya itu dia kan anak SMA nih jadi dia izin ke guru-gurunya untuk bawa buku gitu ke sekolah dan itu direspon baik sama guru-gurunya nanti kalau ada itu dia bilang bawa lagi maksud aku lucu ya guru-gurunya merespon baik ada stan buku tapi kan sebenarnya udah ada perpustakaan di sekolahnya ada nggak perpustakaan sekolah ada ya mungkin dia melihat sesuatu yang beda lah kali dari situ karena bukunya tadi datang langsung ke orang gitu kalau di perpustakaan kita yang harus mengunjungi gitu kan ya nggak sih bang gitu. Dan setelah itu banyak juga respon dari sekolah-sekolah lain yang minta kita melakukan hal yang sama gitu ke sekolah mereka gitu. Udah berapa kali tuh kalau yang lapak ke sekolah-sekolah baru sekali ada waktu lagi. Nah, ngomong-ngomong pertanyaan komunitas tadi itu, berarti kau kan udah ada pengalaman tentang hambatan-hambatan seperti itu tuh di sebelum-sebelumnya. Nah, mumpung ini masih baru, apakah kalian udah ada mulai buka obrolan? Kayaknya kita mesti siasati lah nih supaya jangan sampai kendala-kendala kayak kesadaran, kendala-kendala kayak orangnya ramai tapi yang gerak cuma segelintir. Udah ada mulai buka omongan belum? Kalau buka omongan untuk beberapa orang udah karena di komunitas itu pun walaupun enggak ada hierarki atau apa aku percayakan beberapa hal tuh ke teman-teman dekat kayak misalnya Tri ada satu orang lagi jadi kita tuh ada kayak grup sendiri nah jadi kalau ada hal-hal yang sebagai penanggung jawab kita ngobrolnya di situ gitu sementara yang di grup besar itu kan isinya teman-teman dia semua gitu anak-anak SMA jadi yang menurutku mereka masih susah juga untuk diajak diskusi yang ini karena mereka juga kayaknya juga gabung pun ikut-ikutan dulu gitu berawal dari ikut-ikutan dulu tapi kalau untuk kawan-kawan yang lain ya kita udah mulai ngobrolin sih gimana ke depannya harus gimana Bapak ada mau ditanya Pak apa tuh Hah? Kira dia ada yang mau ditanya soalnya dia nge-interview juga secara langsung terus ini berarti responnya gimana setelah dalam satu bulan ini dengan keberadaan lapak kalian di Taman Bungur nih? Kalau lapak, jujur aku baru sekali ini ikut karena aku ada itu juga kerjaan juga di kampung. Jadi kalau gimana? Mungkin dia bisa cerita, Anjas. Kalau lapak dia yang setiap Anjas hari marah. Minggu gitu apa datang ke sini. Responnya cuman? Gimana responnya dari masyarakat? Respon pertama sih masih anak-anak komunitas aja yang ada di lapakan itu. Habis itu yang kedua tuh kami dari komunitas-komunitas literasi Sintang tuh ada ide untuk baca puisi. Cuman dikarenakan hujan, gak jadi juga. Yang ketiga ini kalau gak salah. Yang ketiga itu minggu yang lalu. Itu ramai karena banyak anak-anak di situ juga, dan kalau nggak salah kemarin kegiatan. Tuh bertepatan dengan kegiatan lomba Sampan Mida. Makanya ramai. Habis itu yang keempat ini. Tapi secara umumnya gimana? Antusiasnya lumayan itulah ya. Secara umumnya lumayan, banyak yang respon, banyak yang ini bukanya kapan lagi nanya kayak gitu. Di sosmed juga sih Bang, kalau kita sebar tuh banyak di yang respon lah ya. Kalau peminjaman buku udah berjalan juga. Udah berjalan. Itu malahan sejak kita belum buka lapak udah ada yang pinjam. Tadi karena kita share ke teman-teman dekat. Tapi berarti ada usaha ya untuk melakukan kegiatan selain yang rutin ngelapak baca tadi kayak baca puisi. Itu sebenarnya ide dari kawan-kawan sih, karena kan awal pertama kita ngelapak nih masih sepi, wajar sih kan. Kita aja di Pontianak melakukan kegiatan lapak tuh 2 tahun baru ada hasilnya gitu. Baru sekarang masif gitu kan, banyak-banyak yang lain juga. Di sini menurutku juga cukup cepat gitu Bang perkembangannya. Hanya kurang lebih 1 bulan tapi respon masyarakat udah cukup bagus juga, maksudnya udah ramai juga gitu, udah cukup ramai. Ya kedepannya sih mereka malah mau yang ada akustikan segala macam gitu. Bagus tuh, keren. Malah mau lebih ini lagi. Berarti gitu. Kalau kembali ke usaha lain yang di luar lapak, aku gak ada dengar membangun rumah baca di panti asuhan Jemela. Ah itu gimana tuh? Itu udah ada sebelumnya atau baru mau dirintis? Baru, semuanya baru. Kenapa milih panti Jemela? Ya pertama sih karena lokasinya dekat dengan terjangkau. Karena kan itu tadi karena evaluasi dari rumah baca yang lain kan ketika dari ini kontrol supaya memudahkan kalian kontrol juga. Kita paling enggak harus main ke situ berapa kali. Sekarang udah sampai apa aja tahap yang untuk di rumah Jemela? Kita kan kemarin juga berhasil merangkul kawan-kawan dari berbagai movement di Sintang. Ini di Sintang nih Bang, apa movementnya tuh lagi istilahnya lagi panas-panasnya. Berkecambah gitu. Kecambah. Jadi sebenarnya peluang juga sih untuk komunitas baru kayak kita ini untuk bisa tumbuh juga gitu. Jadi kita barengan sama mereka, sekarang masih tahap donasi, masih buka donasi sampai akhir bulan. Rencananya bulan depan mau launching. Peresmian, dan kita juga mau ngadakan kayak sharing lintas komunitas. Terus kawan-kawan dari literasi di Pontianak, Sekadau juga rencananya mau gabung ke sini. Oh, asik. Soalnya ada Kanopi buka di sini katanya. Serius di mana? Masih. Off the record. Iya benar, Kanopi buka di sini. Dari Rizky lah. Ya, nanti aku ngelamar kerja situ ya lah ya. Benar lah. Iya, serius, Kanopi buka di sini. Di mananya? Di mana tuh? Adalah rumahnya udah ada pokoknya. Tinggal dijadiin. Asik tuh. Terus lagi. Oh ini segmen bacaan ada nggak? Kalau untuk lapak Sintang baca? Kalau untuk karena kita kan gabung nih. Nggak ada sih. Semua ini sih. Semua genre. Kalau aku cerita secara pribadi sih. Kemarin kita sempat bawa buku-bukunya Pram apa segala macam kan banyak dapat ya. Bang. Banyak dapat dari Pataba juga kemarin, Pataba Blora kan. Kita bawa ke sini dan apa ya, ada yang respon gitu ya. Ada yang respon gitu kan buku-buku kita. Bang Ardi lah ya respon kemarin. Ini buku sarannya jangan bawa buku yang terlalu ini katanya. Sebenarnya enggak masalah sih kalau dari aku pribadi gitu. Tapi karena aku menyikapinya gini Bang, karena ini kita masih mau merangkul sebanyak mungkin orang yang datang ke kita, jadi ya kita bawa aja dulu yang umum gitu. Maksudnya pendekatannya nanti personal. Kalau mereka mau pinjam kalau mereka mau pinjam buku, ya udah kita tawarkan di rumah kita ini masih banyak buku-buku yang lain gitu. Gitu sih, cari jalan amannya aja sih dulu karena kita juga baru. Padahal enggak ada yang salah sih sebenarnya dengan buku-buku itu. Mana ada buku dilarang. Termasuk gitu. Profilnya Soeharto yang banyak bualnya itu. Ini ada berapa timnya yang bisa kau sebutkan sebagai tim dari Sintang Membaca sekarang nih? Berapa orang? Orang gitu ya. Kalau di grup sih hampir 20-an lebih. Tapi yang nyata gitu mungkin sekitar 5 orang. Kayak yang tadi tuh 5 orang. Kok tadi tuh ada bapak-bapak yang itulah tuh. Itu orang dinas perpustakaan gitu. Oh, tahu-tahu dia datang dia gitu. Gitu, tahu dia datang. Tapi yang rutin tuh 5 orang. Maksudnya yang kalau di komunitas kita, mungkin yang bisa diandalkan tuh untuk segala hal tuh ya 5-6 orang gitu lah. Tadi kan kita gabung sama anak-anak yang sastra tadi kau bilang. Oh iya, tadi siapa tadi nama adik kau nih? Anjas. Anjas bilang ada komunitas-komunitas literasi sebelumnya di Sintang. Apa tuh? Ya itu gabungan dengan komunitas sastra, Bang. Komunitas literasi Sintang tadi itu, mereka itu tadi. Sudah eksis sebelumnya, sebelum ada lapaknya Sintang Membaca ini. Belum. Memang barengan. Oh, sama-sama baru tumbuh. Jadi ceritanya tadi kan kakak itu tuh dari komunitas pecinta senja. Dia tahu aku ada komunitas, dia ngajak barengan gitu, kita buka lapak di sini. Jadi ya dia namai itu jadi komunitas literasi gitu. Oh, okay. Gitu sih. Masih di bidangnya sama yang pentingnya. Sama sih sebenarnya orang-orang, cuman kami sama mereka tuh batasnya cuman di lapakan maksudnya. Iya, kerjasamanya gitu. Kalau di Sintang Baca kan banyak kegiatan yang lainnya lagi gitu. Kalau lapakan kita sama-sama. Oke. Okay. Udah sih. Ada yang mau ditan, Bu Ica? Udah. Oke, okay. Makasih ya Resti dan Anjas.